Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة. Sudah kita lewati yang berkaitan dengan permasalahan addu'a wal khauf, ya. Al khauf artinya apa? Rasa takut. Jadi rasa takut ini bagian dari ibadah. Walaupun tidak semua rasa takut adalah ibadah. Kan seperti itu, ya. Ini berlaksud, kok. Nah, bagaimana rasa takut yang bukan ibadah itu? Takut kepada jin? Hah? Itu bukan ibadah. Ini ana yang memang berbicara seperti itu, atau ana yang keliru ngomong, atau nah bagaimana ibadah atau khauf, rasa takut yang bukan ibadah? Nah, Anton. Hah? Takut kegelapan. Kalau anak kecil itu. Yang jelas gitu lah, artinya itu hal-hal seperti itu masih bisa, artinya tergantung kondisinya. Tapi yang jelas sudah takut yang memang bukan ibadah itu. Nah, takut kepada binatang buas, singa, takut kepada api. Nah, adapun kuburan, apalagi jin ada tafsirnya, dilihat tergantung. Nah, ini takut kepada kuburan. Oh, ini kalau enggak ibadah terus apa lagi? Kuburan. Kenapa dia takut kepada kuburan? Kuburan itu kan ibarat dari semen, ada itunya, dalamnya makhluk yang sudah hancur, yang enggak bisa apa-apa. Apa yang ditakuti dari zat seperti ini, kan gitu. Paham maksudnya, ya? Baik. Kemudian yang berikutnya ar-raja. Ar-raja artinya adalah harapan. Yang ketiga. Apa itu? Kalau bilang ada yang ketiga gitu. Ada tiga. Ada berapa? Nah. Kalau bilang ada yang ketiga itu. Hah? Tiga ya. Yang dua itu cuma ini apa ibadah dua ibadah tentang masalah khauf dua dan khauf tabi dan khauf ibadah. Nah, atau memang anak bilang ada yang ketiga jenis khauf yang ibadah belum dijelaskan, khauf ibadah belum dijelaskan, belum, ya. Baik. Khauf ibadah yaitu adalah khauf yang di situ seseorang dengan rasa takut itu memberikan ta'zim, ya, dengan disertai dengan i'tiqad, keyakinan. Sudahlah jelaskan kalau enggak salah. Hah? Iya kan? Ya sudah, itu khauf ibadah. Nah, takut kepada kuburan tadi. Lesh, kenapa? Bisa kualat nanti kalau nah, Loh, kok bisa, Pak? Ini sudah disertai dengan keyakinan, ada unsur ketundukan sampai kepada zat atau benda-benda seperti itu yang jelas-jelas dia bisa mudaratkan atau memberi manfaat, sampai takut dia ya, bukan kuburan tapi di dalam kuburannya itu ada wali. Khauf sirri. Nah, khauf permasalahan batin. Disuruh bersumpah dengan nama Allah berani, disuruh bersumpah dengan wali fulan takut. Ya. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti dia memiliki keyakinan bahwa wali itu bisa memudaratkan dia. Wali itu mengawasi dia. Nah, wa Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas-jelas enggak ditakutkan atau enggak ditakut. Seperti itu. Nah, ini tolong diperhatikan ya, masalah khauf. Khauf ibadah yang seperti ini, serta yang ta'zim dengan keyakinan, maka apabila dipalingkan kepada selain Allah, ini syirik besar. Karena ibadah sudah. Ketika diberikan kepada Allah, nah ini matluk dan itu berpahala. Ini yang diharapkan. Nah, kita takut kepada Allah karena kita enggak berani berbuat baik karena Allah mengawasi. Kalau enggak nanti khawatir diberi azab. Nah, ini yang benar. Tapi kalau ada wali pulang kepada kuburan dan yang lainnya, ada apa? Mereka tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan. Berarti orang itu memiliki ta'zim, pengagungan. Takut, tadalul, tunduk, patuh. Keyakinan bahwa zat-zat ini, makhluk-makhluk ini bisa berbuat ini dan itu. Bisa mencelakakan dia dan yang lainnya. Mengawasi dia. Wah, sementara orangnya berada di mana, bahkan sudah mati. Dirinya sendiri dia gak bisa menguburkan. Harus orang yang menguburkan. Gak bisa memandikan dirinya sendiri, harus orang yang memandikan. Lemah. Kemudian seperti ini masih ditakuti. Ini berarti ada unsur, ada unsur ibadah. Seperti itu. Yang apabila dipalingkan kepada selain Allah, berarti syirik. Nah. Baik, kita lanjutkan. War roja. Roja sama dengan adalah harapan. Pembagiannya kurang lebih sama dengan khauf. Ada ya, roja yang disitu adalah ibadah. Harapan yang disitu ibadah. Ada yang sifatnya harapan ini bukan ibadah. Dhabitnya, ketentuannya tinggal dilihat. Apabila dalam perkara yang memang orang lain mampu melakukannya, ini roja, harapan ini bukan bagian dari ibadah. Biasa. Kita berharap kepada seseorang yang di mana orang tersebut yang mampu. Ana berharap bulan ini mau menolong ana. Nah, untuk apa? Ngangkat meja, kerja bakti. Ana berharap bulan ini mau untuk nemenin ana nyetir. Harapan kan? Seperti itu. Bulan mampu? Ya seperti itu? Hah? Mampu, ini gak ada masalah. Tetapi dalam perkara fima la yadzir alaihi illallah, dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, ana berharap mudah-mudahan Allah menyelamatkan bayi saya ini. Istrinya lahiran, ada kasus, masalah. Nah, ana berharap mudah-mudahan panen kali ini hujan turun dengan bagus misalnya. Ini siapa yang bisa menurunkan hujan? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hujan buatan? Ya hujan buatan dalam perkara hudud manusia yang memang itu bisa dan terbukti. Tapi juga kadang hujan buatan gagal. Nah. Dan hujan buatan sifatnya apa? Sangat sempit. Apanya? Kawasan atau daerahnya. Sangat terbatas. Nah. Nah. Sehingga tadi itu, apa ketentuannya. Dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka itu ibadah. Yang apabila kita berharap kepada selain Allah, dalam perkara hal seperti ini, maka kita terjerumus dalam kesyirikan. Ya, nah, itu ketentuannya. Paham sini? Nah, tinggal dilihat. Apakah makhluk mampu atau tidak? Kalau mampu, ya berarti seperti yang kita berharap pada makhluk tersebut, ya itu bukan ibadah. Jadi boleh kita kepada selain Allah, boleh. Tapi dalam perkara yang memang tidak ada yang mampu, kecuali Allah, ya berarti itu ibadah. Apabila dipalingkan kepada selain Allah, syirik. Nah, paham sampai sini ya? Sama ini juga dengan ar-rahbah war-rahbah. Rahbah itu artinya nah, apa ini bahasa Indonesia-nya rahbah ini? Sama seperti harapan, tapi bukan rahbah ini keinginan sesuatu perkara yang dia ingin dalam perkara yang baik. Nah, seperti itu. Ya. Ya, kalau dalam definisinya bisa diartikan mungkin kurang lebih harapan lah, tapi dalam perkara yang baik. Rahbah itu rasa takut, tunduk. Seperti itu. Nah. Nah, ini sama berbeda dengan al-khawf war-raja. Ketentuannya sama. Kapan itu ibadah yang berarti harus kita berikan hanya kepada Allah? Kapan itu bukan ibadah yang di situ akhirnya kita bisa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Wal khusyu'. Wal khusyu' jelas. Tentu artinya khusyu'. Nah, ini ibadah yang harus harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah. Wal khasyah itu pada hakikatnya sama dengan takut atau al khauf, tetapi ada perbedaan dari sisi. Kalau khasyah itu dipastikan rasa takut karena memang berdasarkan ilmu. Rasa takut yang memang berdasarkan ilmu. Seperti itu. Kalau bukan karena ilmu, dia tidak takut. Karena tidak punya ilmunya. Nah. Ketika seorang mengkhawatirkan perkara yang tersembunyi kebaik kebanyakan orang, tapi dia ahlinya. Orang menganggap biasa. Tapi karena dia ahlinya dalam bidang tertentu, misalnya, dia takut ternyata ini nggak benar. Dia punya ilmunya bahwa ini ternyata bahaya. Misalnya seperti itu ya. Nah ini khasyah. Ya. Tetapi al-khawf itu sudah nggak perlu ilmu sudah. Ketika orang takut kepada singa nggak perlu ilmu. Iya kan? Beda dengan misalnya suatu jembatan konstruksinya salah, orang melihatnya normal biasa. Ada insinyur teknik sipil misalnya yang paham, wah ini ternyata ini khasyah. Takut jembatannya roboh. Kenapa? Ya, ini perhitungannya salah, yang benar dia punya ilmunya. Orang lain enggak takut. Kenapa ya? Enggak ada ilmunya. Beda dengan api yang besar. Mau orang berilmu atau enggak tentang api, suruh nyemplung ke apinya, semuanya takut. Kan gitu ya? Ini beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhsha. Memakai ibarat khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah ulama dari kalangan hamba-hambanya. Takutnya dengan memakai apa? Ibarat apa? Khasyah. Karena takut yang di atas ilmu. Ulama, orang yang berilmu, takut kepada Allah, mengetahui ilmu. Bahwa Allah itu begini dan begitu. Nama-namanya, sifat-sifatnya seperti ini. Tahu, takut. Nah. Jadi, takut ini lebih spesifikasi. Khasyah ini takut yang lebih lebih khusus. Seperti itu. Ini pun baginya sama dengan al-khawf, al-raja, dan yang lain. Baik. Yang berikutnya al-inabah. Al-inabah Kurang lebih maknanya sama dengan at-taubah. Tapi perbedaannya dengan at-taubah, kalau inabah itu taubah yang disertai dan iring dengan amalan saleh. Ini inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Wa anibu ila rabbikum. Bertaubatlah engkau kepada Allah, wahai hamba-hamba, para manusia. Berinabah. Bertaubat. Kalau orang bertaubat, itu kan apa yang dituntut? Secara taubat. Ini memang berani. Gak bisa di-setting suaranya. Kalau bisa, kalau enggak ya sudah. Apa syarat taubat? Kapan seorang taubatnya diterima? Insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama? Menyesal. Yang kedua? Meninggalkan perbuatan tersebut. Meninggalkan perbuatan tersebut. Nah. Yang ketiga? Berazam. Azam ya. Untuk tidak mengulangi lagi. Berazam dalam hati. Ketika seorang melakukan tiga hal ini, tobatnya diterima. Ini tobat nasuha. Tapi kan enggak ada syarat apa beramal. Ya. Tapi kalau inabah sama taubat, tapi kemudian dia ikuti dengan amalan saleh. Nah ini inabah. Seperti dan ini bagian dari ibadah. Wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah. Isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Ini mirip-mirip. Tetapi ada perbedaan satu dan yang lainnya. Isti'anah sifatnya umum, meminta pertolongan. Apa hukumnya meminta pertolongan kepada selain Allah? Apa hukumnya? Haram. Apa hukumnya Abu Sarah? Minta pertolongan kepada selain Allah? Siapa bertanya bilang? Haram. Nah. Abu Yahya? Apa hukumnya minta pertolongan kepada selain Allah? Mampu. Sehingga ditanya apa hukumnya? Ya itu ada rinciannya. Rinciannya bagaimana? Ya sama dengan tadi. Ya. Sama dengan tadi. Kalau dalam perkara yang makhluk tersebut mampu, maka ya seperti ini, kita minta kepada Tuhan Allah, boleh. Nah, Syekh Khabi memiliki judul kitab tentang kasus perang Teluk. Yang intinya di situ kurang lebih hukumul isti'anah bil kuffar ala kuffar, meminta pertolongan kepada orang-orang kafir untuk melawan orang-orang kafir. Seperti itu. Boleh artinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah meminta tolong kepada musyrik untuk sebagai khirid, sebagai penunjuk jalan. Nah, di situ dalil bahwa boleh dalam kondisi tertentu minta tolong kepada orang kafir. Walaupun kalau ada orang muslim yang gak perlu. Nah, tapi hukumnya boleh. Apalagi kepada orang lain biasa. Ya. Yang gak boleh, yang haram, yang disitu adalah ibadah. Apa dobitnya dan tuannya? Sudah lewat itu bersama kita barusan. Isti'anah jenis ibadah. Ya. Apabila kita palingkan kebahasan Allah, berarti syirik. Syiriknya syirik akbar. Hah? Apa berarti, Herman? Ketentuannya apa? Isti'anah kepada selain Allah haram. Tidak boleh. Karena itu adalah ibadah. Abu Faris. Yang diminta panggilan itu dia mampu melakukannya maka boleh. Boleh, nah. Nah, kata dia lewat barusan. Dalam perkara yang memang tidak ada yang mampu kecuali Allah, Ini isti'anah, permintaan tolong yang itu adalah bagian dari ibadah. Yang apabila kita melakukan isti'anah kepada selain Allah, berarti terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Di laut, sudah kena badai, minta tolongnya ke wali fulan. Bisa apa wali fulan? Siapa yang bisa menyelamatkan kondisi seperti itu? Nah. Minta tolong untuk agar fulan itu diberi taufik, diberi daya, datangnya ke kiai. Ya. Paham ini ya? Dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, apabila kita palingkan kepada selain Allah, syirik. Itu dobitnya. Banyak. Sehingga khauf, raja, rahbah, warahbah, isti'anah, isti'adah, istighosah, ini sama semua. Itu isti'anah, meminta pertolongan. Adapun isti'adah, itu sama, meminta pertolongan tapi dalam bentuk yang lebih khusus. Isti'adah itu meminta pertolongan atas sesuatu yang dia khawatirkan menimpa kepada dia. Dia minta untuk agar jangan menimpa hal ini. Isti'adah. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau baca Al-Qur'an wa idza quri'al Qur'an fas. Wa idza qara' gimana ayatnya? Wa idza qara'al Qur'ana fastaghfir billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu. Faidah Qur'an Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansit. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, faidah Qur'an Al-Qur'an fasta'id billah. Apabila hendak dibaca Al-Qur'an, kita memohon perlindungan, minta pertolongan kepada Allah untuk agar tidak ada datang was-was. Sehingga isti'adzah itu suatu kejelekan yang belum terjadi, tapi kita khawatir terjadi. Kita meminta untuk dilindungi dari hal tersebut. Ini isti'adzah. Ya. Nah, adapun istighatsah sama-sama minta pertolongan di sana semuanya ini. Kalau istighatsah bedanya kejadian tersebut, musibah tersebut, kejelekan tersebut sudah ada, sudah terjadi. Kita mohon untuk diangkat. Ini istighatsah. Ya, sudah terjadi paceklik atau sudah terjadi kejahatan dan yang lainnya, kita mohon minta kepada Allah untuk agar kejahatan kejelekan ini diangkat, dicabut, dihilangkan. Nah, ini istighatsah. Kalau isti'adzah kejelekannya belum terjadi, kita mohon perlindungan agar tidak terjadi. Ya, ini semuanya rinciannya sama dengan yang sebelumnya. Isti'adzah meminta perlindungan untuk perkara yang belum terjadi. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Satakunu fitan al-qa'idu fiha al-qa'imu fiha khairun min al-qa'id." Afwan, "Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi wal-mashi fiha khairun min as-sa'i." Akan datang banyak fitnah. Orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Menghampiri fitnah tersebut. Nah, yang paling selamat berarti yang paling jauh dari fitnah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Faman wajada malja'an aw ma'adzan falyaud bih." Berarti siapa yang mendapatkan tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung dengannya. Sebenarnya para ulama, salah satu ma'ad, salah satu malja, tempat perlindungan ketika terjadinya fitnah itu adalah dengan datang ke halaqah-halaqah ilmu. Dengan menyibukkan diri datang ke majelis-majelis ta'lim. Masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan bukan Allah, ya, ya kan? diperintahkan untuk kita datang meminta perlindungan kepada majlis-majlis ini, menunjukkan bahwa perkara yang memang selain Allah bisa, makhluk lain bisa untuk melakukannya, maka isti'adzah kepada makhluk itu boleh dalam perkara yang dia mampu. Istighatsah sama juga. Kisahnya Musa ketika membunuh salah seorang dari kalangan Al-Kibti, yaitu kaumnya Fir'aun. Fastaghatsahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi adu min aduhi. Meminta tolong kepada Musa, beristighatsah. Ini ada kalangan dari Bani Israel berantem dengan dari kalangan Kibti, kaumnya orang Mesir. Dari Bani Israel berantem. Sudah terjadi kan? Kejelekan ini sudah terjadi kan? Seperti itu. Nah, yang dari kaumnya Musa ini kemudian beristighatsah kepada Musa. Tadi boleh. Istighatsah kepada selain Allah boleh. Dalam perkara yang memang makhluk tersebut apa? Mampu. Nah, ini, orang ini meminta istighatsah, meminta bantuan, pertolongan untuk agar diangkat itu kejelekannya orang tadi, musuhnya ini. Syahidnya di sini meminta istighatsah kepada Musa. Boleh. Adapun dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, ini ibadah. Paham sampai sini? Nah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa dzabhu wan nadru. Adzabh. Artinya apa? Sembelih. Nah, ini juga tafsir. Memang benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih dalam rangka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, dzabahku, nusukku, sembelihanku itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesembelihan yang bagaimana, yang itu adalah ibadah. Ya, sesembelihan memang ibadah yang niatkan dalam rangka taqarrub. Sesembelihan itu niatnya untuk bertaqarrub, mendekatkan diri. Yang apabila diserahkan atau diberikan kepada selain Allah ya syirik. Udhiyah. Ini kan taqarrub ibadah. Aqiqah. Ya. Orang ketika haji. Haji. Ya, ibadah sembelihan semuanya. Ya, tetapi sekarang sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala niatnya. Untuk apa? Jualan. Ini buat ibadah. Untuk apa niatnya? Memuliakan tamu. Untuk diberikan kepada tamu tersebut. Nah, ini bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dia memiliki kemampuan punya kambing, datang tamu, disembelih buat tamunya. Ya. Tidak ada unsur takzim. Tidak ada unsur keyakinan, tidak ada unsur mahabbah sebagaimana dia mencintai kepada Allah. Biasa, karena dia ingin memuliakan tamu tersebut. Atau dia memang ingin jualan, kerjaannya sebagai tukang jaga. Ya. Tetapi adzabah bagaimana yang ibadah, ya tadi, dalam rangka taqarrub, dalam rangka ta'zim kepada orang yang dia niatkan tersebut. Ini ibadah. Nah, habis datang haji dalam rangka bersyukur, datang ke kuburannya fulan, wali fulan, disembelih di situ. Ini ibadah. Nah, apa datang penguasa, raja dan yang lainnya, bukan untuk memuliakan, tidak, tapi ingin ta'zim, pengagungan, akhirnya disembelih di hadapan raja tersebut. Hati-hati, ini juga ibadah. Nah, kenapa kok harus sampai disembelih di depan raja tersebut? Berarti dia ada keyakinan. Nah, seperti itu. Sehingga lakul hal adzab ini ditafsir ada rinciannya. Tetapi yang perlu kita ketahui, entah adzab itu ibadah atau bukan ibadah, karena ingin jualan atau ingin apa namanya memuliakan tamunya atau memuliakan orang tuanya, saudaranya. Hukum asalnya ini bukan untuk lillahi ta'ala, artinya bukan ibadah. Tetapi yang perlu ketahui, segala jenis zabah ya. Itu semua di situ ada unsur ibadah. Dari sisi apa? Di situ ada ibadah isti'anah. Dari mana penjelasannya? Karena orang menyembelih itu dia membaca bismillah. Bismillah ini kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya kan? Walaupun dia untuk dijual, ketika dia menyembelih dengan nama selain Allah, syirik. Walaupun dia niatnya bukan untuk ibadah, artinya ini sembelih dia ingin jual, tapi dia menyembelih bismi wali fulan, dengan nama wali fulan, atau kalau orang Nasara misalnya, bismil masih, dia ingin jual. Maka ini syirik. Ha? Seperti itu. Paham di sini ya? Tujuannya entah itu lillah atau bukan, karena memang dagangan yang lainnya. Dari sisi ini ditafsir yang tadi, ibadah atau bukan ya, ibadah atau memang sekedar biasa untuk jualan, dari dalam ada dari sisi apa, al-qasad, tujuan. Tetapi dalam pelaksanaan, entah berbagai macam jenis yang bagaimana sembilan ini, di situ ada semuanya unsur ibadah isti'anah, yaitu penyebutan nama Allah. Yang apabila diberikan kepada selain Allah, ini pun syirik. Paham sampai sini? Dagangan atau sembelihannya tidak boleh dimakan. Nah, walaupun sekarang ada kasus. Syirik dalam al-qasad tujuan itu kesyirikannya lebih besar daripada yang tadi dalam rangka isti'anah. Menyebut nama selain Allah. Sehingga ada orang menyembelih ibadah. Dia lakukan lillahi ta'ala. Tapi dia dengan memakai nama fulan. Wali fulan. Yang lainnya. Sembelih mau dijual. Ya. Tidak. Yang lainnya dia menyembelih dengan nama Allah, tetapi untuk dipersembahkan kepada wali fulan. Mana yang lebih asyad syirkan? Yang pertama, dia memang dalam rangka bertakarrub kepada selain Allah. Dia menyebut bismillah. Yang kedua, memang dia ibadah untuk Allah SWT. Atiqah misalnya. Udhiyah. Dia niatkan untuk lillahi ta'ala. Tetapi dia sebut bismi wali fulan. Mana yang lebih parah kesyirikannya? Hah? Hah? Yang pertama. Yang mana yang pertama? Yang apa itu? Menyebut nama fulan. Tujuannya untuk selain Allah dengan menyebut nama Allah. Siapa yang setuju? Jadi kata Abu Ubaid, orang niatnya sudah bukan lillahi ta'ala, tapi dia menyebut dengan nama Allah. Ini lebih parah dari yang dia lillahi ta'ala, tapi menyebutnya dengan nama selain Allah. Siapa yang sepakat dengan Abu Ubaid? Abu Reza, Abu Faris, Abu siapa? Hah? Abu Hamzah. Nah, yang lainnya siapa yang tidak setuju? Atau siapa yang berbeda? Hah? Sebentar. Yang setuju siapa dengan Abu Ubaid? Nah, ini kacau gini. Ya, setuju atau? Nah, baik. Yang enggak setuju siapa? Abu Faras, Abu Yahya, Aksalman, antum siapa? Abu Dafa, nah. Abu Akhusman. Ini berarti yang enggak setuju pendapatnya adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah, Tapi baca bismillah ini lebih ringan. Gitu ya. Dibanding dia niatkan lillahi ta'ala tetapi nyembelihnya dengan nama selain Allah. Gitu ya. Nah, yang lainnya masih bingung. Nah, yang lainnya antum sudah. Yang lebih parah antum ikut pendapatnya Abu Ubaid atau Abu Faras? Enggak jelas. Abu Ubaid mengatakan dia niatkan untuk selain Allah. Takarufnya untuk selain Allah. Walaupun baca bismillah. Ini lebih parah. Kalau Abu Faras mengatakan niat lillahi ta'ala. Tetapi menyembelihnya dengan nama selain Allah. Ini lebih parah. Yang mana? Yang? Abu Ubaid. Abu Ilyas juga. Oh, Akh Ilyas. Nah. Yang lainnya. Ini penting ya. Ini masalah kita sekeliru nanti bisa hukumnya entah syirik atau tauhid ini. Artinya tolong antum cerna benar-benar. Ah Muhammad Sahih. Hah? Sama dengan Abu Ubaid. Nah. Khalas Ah Ayub. Abu Ubaid. Hah? Mana kira-kira yang benar? Ah Suko. Al-Faraq atau Abu Ubaid? Nah, mahsan taya akhinam. Sadakta. Iya, dua-duanya emang sesat ya. Ya memang, sekarang permasalahan mana yang lebih sesat? Nah, gitu. Sama sirik-siriknya ini sesat ya. Ini jawaban cari selamat seperti itu. Nah, betul. Tadi Anda sudah sampaikan. Bahwa sirik dalam permasalahan Al-Qasad tujuan itu lebih parah. Dibanding hanya sekedar sirik. Kita enggak meremehkan. Tapi sirik pun bertingkat-tingkat. Ya. Sehingga yang disebutkan Abu Ubaid ini benar. Nah, dia niatnya sudah, tujuannya sudah bukan dipersembahan kepada Allah, bukan. Dia persembahan kepada selain Allah. Walaupun dia ketika menyembelih dengan nama Allah. Nah, ini parah. Sama-sama syirik, sama-sama gak boleh dimakan dagingnya. Seperti itu. Tapi yang berikut, yang kedua tadi, dia niatkan lillahi ta'ala. Tujuannya memang takur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun menyembelih dengan nama selain Allah. Ini syirik, dosa besar. Seperti itu. Tapi kesyirikannya lebih di bawah yang pertama. Paham ini ya? Baik. Ini permasalahan yang berkaitan dengan adzab. Untuk another, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Ini Anda baru lihat Abu Salim. Alhamdulillah. Oh ini sih sudah. Baik, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dipersilahkan. Bagaimana dengan sembilan yang tidak disebut nama Allah? Sengaja atau lupa? Ala sahih, entah dia lupa atau dia sengaja, maka sembelihannya haram untuk dimakan. Haram, haram. Lais keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wala ta'kulu. Nah. Gimana ayatnya? Kul misalunaka. Mana? Kepala ayat hurri na'am. Uhilalakum hurrima alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bighairillah. Dilarang kalian untuk makan apa? Al maitah, bangkai, dam, darah, lahmul khinzir, babi, dan wa ma uhilla bighairillah, dan apa-apa yang disebut dengan selain nama Allah, yang tidak disebut nama Allah. Nah, seperti itu. Sehingga ala sahih, walaupun sudah lama mengatakan kalau dia lupa, maka boleh karena dia sudah muslim. Tapi ala sahih tidak. Dan ini pendapat Syekh Mubil rahimahullah ta'ala. Karena ayatnya jelas. Tapi bedanya apa? Antara orang yang lupa dengan yang sengaja. Ya. Dari sisi daging, ala sahih sama-sama tidak boleh dimakan. Tapi perbedaannya, Kalau yang sengaja meninggalkan tidak menyebut nama Allah, maka dia asim dosa. Adapun yang lupa, maka dia tidak berdosa. Nah, ini perbedaan. Sehingga ada dua hal. Dagingnya dan juga orang yang menyembelihnya. Kalau lupa, dagingnya tidak halal, tapi orangnya tidak dosa. Adapun kalau sengaja, dagingnya tidak halal dan orangnya dosa. Paham ini ya? Baru. Nah, iya. Ini banyak terjadi dan banyak pertanyaan. Bagaimana dengan sembelihan-sembelihan yang kita ini enggak jelas? Dia ini sudah disembelih nama Allah apa enggak? Maka dilihat sekarang. Apabila yang menyembelih ini adalah orang yang menampakkan keislaman, atau dia seorang kitabi, Nasara atau Yahudi, maka hukum asalnya adalah halal. Silahkan dimakan. Karena enggak jelas. Seperti itu. Hukum asal sembelihan muslim dan sembelihannya ahli kitab, ini halal binasil Quran. Nah, tidak boleh merubah hukum yang sesuatu yang yakin ini dengan sesuatu yang masih sifatnya enggak jelas. Sehingga tadi, permasalahan kita baca, lupa atau tidak, itu kalau kita yakin dan tahu. Ada orang menyembelih, kita di depannya ini. Kelihatan, namanya ucapan itu kan berarti diucapkan. Bukan dalam hati ya. Baca bismillah itu gak boleh dalam hati. Kita tahu. Dia gak ucapkan sama sekali. Loh, kamu gak bilang bismillah. Ya Allah lupa ya. Jelas kan? Jangan dimakan. Tapi ada yang kayak tadi seperti itu. Sudah, selama kita ini tahu kita di negeri muslim. Oh, penyembelihnya juga dia menampakkan secara zahirnya muslim. Sudah, halal. Gak usah khawatir, gak usah ragu-ragu. Jangan was-was. Ini banyak pertanyaan seperti ini datang di Mamlakatul Arabiyah Saudi, di negeri Arab, di Timur Tengah, di Saudi, di Yaman, yang lainnya. Karena banyak ayam-ayam impor dari negara Eropa, Perancis, dan yang lainnya. Maka jawab oleh Fatwa Lajnah Da'imah, Syekh Bin Baz, yang lainnya, Syekh Saleh Fauzan, yang lainnya. Mereka hukum asal daging impor ini yang dari negeri-negeri tadi itu halal. Mengapa? Karena mereka ahli kitab. Beda kalau datangnya dari negeri Cina. Ya, bukan ahli kitab. Nah, Buddha, komunis, nah, yang lain-lain. Seperti itu. Ada ayam datangnya dari mana misalnya? Dari Bali. Mayoritasnya orang Bali apa? Hindu. Jangan dimakan. Ada dari Jawa, Karawang, Sina atau apa, enggak jelas. Halal. Kemasnya seperti itu. Ini rasa was-was. Ustaz, sekarang banyak ini isu beredar memang. Ma'ruf, terkenal. Itu orang gak baca bismillah. Sudah yakin. Ya, tapi banyak beredar. Kata Syekh Bin Baz, sikap seperti ini. Daging-daging yang datang dari Brazil dan yang lainnya. Memang di sana itu ada lajnah. Di negeri-negeri Eropa. Terus di Prancis. Saya tahu sendiri dari orang Prancis. Ada satu lajnah. Itu apa? Suatu badan ya seperti MUI-nya lah. Daging-daging yang tidak ada stempel dari lejenda ini itu biasanya tidak lulus tidak lulus sertifikat halal seperti itu. Nah, tapi kita kembali dari sisi syar'i. Selama itu hukum asalnya orang ahli kitab halal, selama belum ada kepastian tidak dibaca bismillah. Ya ini antum perhatikan ya, pasti isu-isu seperti itu. Tapi kita Syekh Bin Baz, kalau seseorang mau bersikap wara' di dirinya, arti berhati-hati, silahkan. Tapi jangan kemudian mengatakan kepada orang lain untuk haram, jangan ya. Dia untuk dirinya mau mengambil kehati-hatian, silahkan. Tapi untuk kemudian dia memvonis sembari mengatakan kepada orang lain, ah ini daging gak jelas, jangan, ini haram. Ini gak boleh. Paham ya? Nah, barang. Nah, apa lagi? Tadi yang dari Abu Bakar menyembelih dengan nama Allah, tapi tujuannya bukan selain Allah. Selain Allah. Secara zahir dia kan menyebut nama Allah, dan posturnya kita nggak tahu. Jadi kan apa? tidak boleh dimakan ya. Tapi ya, secara itu nggak tahu. Nggak tahu, betul. Jadi tetap boleh dimakan. Iya, selama kita nggak tahu ya sudah. Makan. Kita hukumnya orang secara dunia. Sama seperti orang munafik. Kan gitu. Nah, munafik itu kafir aslinya. Tapi disembunyikan kafirannya. Seperti itu. Allah yang tahu. Selama mereka mendahirkan keislaman, diterima. Padahal hukum asalnya orang kafir enggak boleh menikah dengan muslim. Enggak mewarisi, enggak boleh dikubur di pemakaman muslim. Tapi mereka sama seperti itu. Karena niatnya kita enggak tahu, ya sudah. Kita lihat tahunya dia zahir bismillah, makan. Nah, sampai jelas tahu, ya sudah jadi makan. Tapi kalau enggak tahu, silakan. Dan namanya kita enggak tahu. Nah, barang kalau pemberiannya orang Nasrani, ayam goreng, pemberian dia. Tapi layaknya kayak Natal, gimana? Jangan. Oh, ini sudah lain kasus. Nah, kita tidak membenarkan ya hal-hal yang sifatnya di situ sebagai pembenaran upacara-upacara keagamaan mereka dari sisi ini. Nah, hatta bukan sembelihan, hatta bukan ayam goreng misalnya, kue yang jelas-jelas artinya tidak ada unsur penyembelihannya misalnya, seperti itu. Itu pun kuenya dia beli misalnya dari toko muslim, jelas ya, insya Allah halal 100%. Tapi dia kasih ke kita dalam rangka Natalan. Enggak boleh, jangan diterima. Sampaikan baik-baik. Gimana doanya? Sampaikan baik-baik saja. Maaf Pak, saya ini muslim, saya ini menghormati Bapak sebagai seorang Nasrani. Tapi saya enggak bisa membenarkan acara seperti ini Pak. Sampaikan dengan baik-baik. Minta maaf ya Pak, minta maaf. Bapak butuh bantuan, saya bantu. Saya seperti ini. Bapak butuh apa kesusahan, saya bantu Pak. Tapi kalau tidak seperti ini ya, maaf ya, ini masalah prinsip. Tolong dipahami Pak ya. Ini ya jangan diterima. Nah, haram. Kalau diterima terus dibuang. Malu ya. Jangan malu lah. Mereka subhanallah, mereka enggak malu berarti seperti itu. Dalam rangka syiar agamanya mereka. Ya kita harus lebih enggak malu. Nah, tapi misalnya yang repot itu adalah diberi tanpa kita tahu, kan bisa saja kita pas gak ada atau di dalam anak-anak kita, ya kan namanya anak-anak, diterima aja. Bi, ini dari itu. Waduh, ini pas kebetulan tulisannya Natalan misalnya ada, misalnya. Nah, bagaimana? Saya kembali. Jelas ya? Kalau enggak bisa, misalnya kafir fitnah, ya misalnya. Ima karena dia itu seorang pemimpin, atau dia orangnya berkuasa terus jelek, kafir. Kita enggak memungkinkan untuk melakukan seperti itu. Jangan dimakan. Seperti itu. Jangan dimakan. Buat siapa? Ya kasihkan aja ayam, kambing. Seperti itu. Ini kalau memang kondisinya khawatir fitnah. Mungkin, gak untuk kemungkinan. Tapi kalau gak fitnah, atau ya biasa lah, kadang ada omongan, seromongan biasa, ya seperti itu. Pokoknya dalam masalah prinsip itu kita jangan sungkan, jangan malu. Kecuali emang tadi, masalah fitnah itu memang benar ya. Besar, kalau gak kita terima atau apa, khawatirnya. Malah dakwah gak bisa berkembang misalnya. Dilarang. Malah isu, wah, misal. Ya seperti itu. Kasihan kambing, kucing, sapi, ayam. Ini tadi jangan mubazir, kan ini seperti itu, biar enggak mubazir. Barat lah, Islam. Itu tadi yang terkait makanan, apakah sama untuk kue ulang tahun, misalkan anak kita dapat dari... Sama, pokok perkara yang haram itu kita tidak benarkan. Seperti itu. Semua lah, acara-acara yang enggak benar. Nah. Ya, fadal. Spot away. Terus, kalau enggak itu karena akikahnya. Perkara di situ ada yasinannya atau apa, kita terima itu akikah. Karena kita enggak ambilkan yasinannya atau yang lain. Seperti itu. terima kalau bisa nasihat-nasihat ya. Ini ya ini kalau bisa ya. Ini akhirnya masalah ini Rasulullah kan ini dan bapak dan betul ini masalah. Tapi pak, ini ininya ini ya Rasul tak melakukannya. Misal, kalau bisa sampai dijelaskan bagus. Tapi kalau enggak, ya karena mungkin khawatir apa segala macam. Insya Allah, kalau mau ditolak enggak ada masalah. Kalau kita mampu, orang itu paham kita dengan itu kemudian akhirnya orang ini, wah apa ya salah? Pak, kenapa pak ya? Misalnya kita punya anak buah, misal. Kita di pabrik, di perusahaan instansi kita memang pemimpin, direktur yang lainnya. Acara apa ini? Akikahan pak? Tadi habis yasinan. Wah, enggak. Yasinan. Misal ini misal ya, enggak mesti seperti ini. Enggak boleh ya pak ya? Iya, kecuali kamu taubat dari yasinannya, ya saya terima. Oh iya pak ya. Sudah, saya taubat ya. Seperti itu. Nah itu boleh. Nanti tolak dalam rangka untuk ingkar mungkar boleh. Artinya biar orang itu paham, wah ternyata yang dilakukan keliru. Sama seperti makanan dari orang bank. Gimana hukum kita menerima makanan dari orang yang kerja di bank? Seperti itu. Ya. Yang perlu kita ketahui, dia kerja di bank itu haram. Jelas ya. Makanan ini bukan dia berikan ke kita karena dia kerja di banknya. Paham dari sini ya? Bukan. Ya sudah karena dia tetangga kita. Dia berbuat baik kita. Atau saudara memberikan kita uang, makanan, dan yang lainnya. Kalau tadi kan, kalau yang tadi itu kan dalam rangka acara-acara tadi ya. Dibedakan. Kata Syekh Utsaimin, yang seperti ini sebetulnya makanannya halal, boleh kita terima. Orang kerja di bank, ngasih sesuatu ke kita. Kenapa? Karena perpindahan harta ke kita ini perpindahan dengan cara yang syar'i. Kenapa? Hadiah, biasa. Harta itu ketika berpindah kepada orang lain, dengan cara yang syar'i, cara yang dibenarkan oleh syar'i. Contohnya apa? Berpindahan barang. Jual beli ini kan pindah ya. Hadiah, ini kan pindah. Rasulullah diberi hadiah oleh seorang Yahudi. Rasulullah berjual beli dengan orang Yahudi. Menerima hadiah orang Yahudi. Wah, padahal orang Yahudi itu adalah orang yang suka makan riba. Rasulullah menerima. Tapi kata Syekh Utsaimin, kalau kita menolak dengan itu dia mau tobat, dia paham, dia sadar, maka tolak. Bukan karena ini sesuatu ini haram, tapi agar dia mau kembali ke jalan yang benar. Tapi kata Syekh Utsaimin, tapi kalau orang ini enggak peduli, artinya biasa sudah, kita tolak atau tolak ya sudah biasa. Ya enggak ada artinya enggak. Ya sudah enggak ada masalah. Ya diterima pun enggak ada masalah. Halal. Barakallahu fiik. Ya. Ini sebenarnya anak enggak mau berlama-lama tapi karena nunggu hujan ya. Dimanfaatkan. Kalau hujan sudah reda insyaallah kita cukupkan. Nah, follow aja tadi. Nah. Jangan. Nah. Jangan. Atas nama bank ini, bukan pribadinya dia. Jangan. Nah. Karena yang repot nih sekarang, bank ini beda dengan pribadinya. Seperti itu. Nah, ini yang sekarang. Kalau pribadi karena memang dia apa namanya? Kalau sudah bank itu kan resmi artinya berarti mewakili perbuatan apa amalan banknya itu kan gitu. Tapi kalau pribadi kan enggak ya karena kenapa dia ngasih ya dia saudara kita, tetangga kita atau yang lainnya. Tapi kalau sudah atas nama banknya kan. Nah, ya sama dengan mempromosikan itu tadi misalnya ada kalenderan ya bank, baju dia ya jangan hapus. Ini sama, ini bank. Nah. Barakallah. Kalau ini hujan dahar deh. Waktu banjir kemarin, banjiran Karungnya, rumah anak kemarin banjir. Itu bank ngasih ini sumbangan dari Bank Mandiri, selimut, mana terima loh kak? Ya. Indomie. Ya. Kalau udah terjadi tau kata dia. Ah, saya jangan terima seperti itu. Dan itu udah jadi kalender. Udah jadi kalender nih bang. kalau ada musim-musim begitu. Iya, dengan bakti sosial. Ya mereka kasihan loh, banyak yang nggak tahu juga. Sebagainya tahu tapi yang hawa nafsu. Dakwah. Iya. Apabila ada orang yang kesurupan. Oh ini kok bahasnya kesurupan? Karena di istiarah itu. Nah, nah. Apabila ada orang yang kesurupan, kita meminta wasilahnya kepada ustaz yang ibaratnya tentang membaca Al-Quran kan. Ada yang mencariatnya membaca amat surat pengobatan yang kesurupan. Bagaimana yang disariatkan menurut agama yang benar? Rukyah, kesurupan. Jadi rukyah. Dirukyah siapa yang merukyah? Orang seorang muslim. Minta tolong kepada yang lain boleh enggak untuk merukyahkan tetangga misalnya? Yang penting bukan untuk diri sendiri. Ya enggak ada masalah. Ah, tolong ini anaknya tetangga sakit kesurupan, tolong dirukyah. Enggak ada masalah. Yang penting apa? Yang pertama, rukyah itu dengan tidak menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah kandungannya. Kalau bisa sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah bagus. Yang pertama. Yang kedua, orang yang meruqyah dan yang diruqyah meyakini bahwa ruqyah ini hanya sebab. Yang ketiga, orang tersebut meyakini bahwa segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan yang dan yang enak, yang mengangkat penyakit tersebut. Yang keempat, berbahasa Arab. Seperti itu. Sehingga ketika sasaran tertentu enggak ada masalah siapapun dia. Ruqyah. Nah, apalagi khususnya akidahnya bagus. Seperti itu. Nah, bacaannya tentunya ya baca Qur'annya yang benar. Nah, itu syaratnya. Ya, gimana? Walaupun berbeda manhajnya, pemahamannya beda. Karena mereka orang tua yang manhaj salaf gitu. Ya, terus? Kemudian kita minta wasilahnya pada beliau. Minta tolong? Ya, jangan minta tolong kepada orang-orang hizbi. Banyak ikhwan misalnya. Atau kita sendiri merugi. Rugi itu gak repot-repot. Baca Al-Fatihah, baca Qul'ah, baca ayat kursi, baca yang dari hadis. Enggak harus ustaz wala enggak. Yang penting kita keyakinan kita bahwa ruqyah ini hanya sebab segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah luar biasa. Nah, Al-Qur'an makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi siapa orang yang bertakwa. Nah, ya, Al-Quran itu akan semakin bermanfaat. Hadis-hadis ruqyah dari Ar-Rasul alaihi wasallam semakin bermanfaat ketika orang itu semakin yakin. Nah, itu intinya sudah. Kita semakin yakin, yakin sudah. Allah akan menyembuhkan ini keyakinan. Karena Allah ini sebab yakin, yakin sudah. Itu semakin bermanfaat ruqyah itu. Sehingga kita harus, apalagi ustaznya hizbi, ya. Tinggal. Hah? Pakai musik. Pakainya itu HP Yasin. HP. Enggak. Pakai murotal gitu. Baik, nah, kita cukupkan dari di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.